satu aktor kondang Jawa Timur, aktor bertalenta yang punya suara merdu tentunya, dan kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada Ramayana, ada Balauka Soteng, juga ada Wong Ujong Bersatu, Keri Mahesa Nju Palapa. Sel buat ibu-ibu yang duduk-duduk, juga buat para sahabat-sahabatku kita yang lagi mas-mas bareng Nju Palapa. Sakiti sehelai rambut suwun Mas Bos. Sampun. Sampun. Oh, lagi. Lagi. Oke, boleh dong dikasih tepuk-tepuk.